Sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Gimana cerita tentang seorang penyelam? Mereka ngerti mbok penyelam itu tugasnya apa? Tukang, ya tukang nyelam. Nanjero lautan, nanjero kisik, nanjero segara, gitu ya. Nah, gara-gara anak isu tsunami, isu gempa, terdak buek, gitu ya. Kaya ternyata si penyelam gue sempat vakum. Orang tau nyelam nang dasar laut. Lah ketimbang sana isunya wis mantan adam, si penyelam gue kepengin. Kepengin menyelam nang aring dasar laut, pantai Teluk Penyu. Persiapannya ya, langsung gue. Anak kamera, gue gak mau tonibak nang jorong dasar laut gue ceritanya gue. Anak TV, barang dikabani gue ngundilong bal-balan nang jorong dasar laut dean. Ya barang wis siap langsung. Menuju ke pantai Teluk Penyu, siap menyelam. Jal, tadi ini kayak apa, Jo? Nenek moyangku seorang pelaut. Manis, manis, manis. Alangkah indah pantaiku. Yang lagi siap-siap kepengen menyelam lagi. Setelah sekian lamanya, aku tak menyelam. Nyong Gewi siap-siap harap nyelam, ge. Jajal nyong pengen ngerti kayak ngapa. Jangan sing jenane isi segara pantai Teluk Penyu. Alap-alap siap kap, eh. Sekarang saatnya aku harus nyemplung. Maring dasar laut. Bismillahirrohmanirrohim. Terjun ke laut. Wah, temenan ge. Si penyelamnya langsung nyemplung maring jero dasar laut. Dah, barang butul. Kedalaman 10 meter. Si penyelam ge madar kaget. Perlu anak mau nang jero dasar laut. Tapi sih gumunakan kayak mongki ya sih nanjur dasar laut sih jan. Bapak potas orang anggo alat penyelam jan. Malah nggak dideleng-deleng kayak mongki kajane anu tes balik kerja terus nyelam kayak kajane ke. Anu tes sih lengkap sih. Jas kerjane tes si anak dasine ya tes si dinggo. Tas koper ya sih dicekan di bag gue nang tangan. Nang sak ya nang HP nih mongki gue ngantek HP nih gue. Dah kan dari akhirnya si penyelamnya gue gumun. Jajal, tadi kayak kajang apa jok? Si penyelamnya kayak ngomongin nang hati, bangunan nang jero dasar laut iya, cangkemnya ditutupi, tadi akhirnya ngomongin nang jero hati, kayak apa tadi kayak jok? Saya kira mau sangat temen kayak, pengen nyelam kok babat pelotas orang, walau talat apa baik, kayak. Malah kajian-kajiannya kayak montas balik kerja apa ya? Pernah-pernah itu sih nganggo jas, nganggo dasi, bawa koper barang. Walaupun itu sih semantel. Subhanallah lo, kayak bang hebat teman ya. Walah nyom padahal persiapannya legar penyelam be ya. Imun sih atau karangan atau lalas, gunungnya apa sih ngorak? Kayak malah gagap pisan kayak nganggo alat penyelam babar kertas. Apa nomorin janji nolok itu apa ya? Jangan. Ayo hebat teman kayak bang kayak. Salut, jahe. Tapi mau kedalamannya berarti 10 meter. Kayaknya nyong-nyong jahe dia tejeng dia, bro. Berarti nyong orang sudah gumun lah. Nyong orang sudah gumun, ya. Orang urusan, nyong tak nerusnya menyelamai nyong, baik. Melebu maring dasar laut sing lebih romaning. Ayo, tarik sur. Duh, temenan kayak gumun banget si penyelamai maring bong gue mau. Tapi akhirnya ditinggal baik gue ya nasi penyelamai. Nyelam jeromani kanak. Kedalaman 30 meter kang aring permukaan laut. Tapi, nang kana ketemu bong gue mau manding. Wah, jadi ini kayak apa yo? Jadi ketemu bong gue manding? Wah, sangat teman kayak bong kaya ya, Jan. Isi nganggo dasi, mau menyelam ke babar pelotas lah, walat menyelam. Isi nganggo das maning, apa kanan-kanan orang kaboten apa ya? Dan perasaan banyong ke siapa ke jane bongki ke jane ya? Apa nu anak banyi roro ke dulah potu ke jane ke? Basan-basan nu iya ya? Seh. Nah jane yang takut be mari bongkai jajal. Bisa-bisa nih, menyelam tanpa alat menyelam babar pelotas. Mau lagi naring kedalaman 10 meter, ujar-ujarnya nyong ya biasa baik doh. Sapa-sapa ya panin dan sapa-sapa ya tayeng dan doh. tapi ke kedalamannya wis 30 meter iki. Wis kendel bae wong iki. Merna dadi gumun nyong ke siki iki. Ya jalan takon bae nyong lah, bisa-bisane lho. Tapi takone karo apa iki nyong nanu lagi nganggo alat penyelam. Ya ora kaya ngorong-ngorong ya. Nganggo kode mbok ora ngerti. Nah, nyong bakal nyong. Nyong gak kertas karo bolpoin iki nyong takon karo tulisan bae nyecal. Tak gawe kaya surat bae kepada penyelam misterius. Halo Bung, tejeng-tejengnya kowe ku sidem ku orang nganggo alat penyelam. Kowe anak buahnya Nyai Roro Kidul ya. Bisa baca lagi bapak ya, bisa. Tanda tangan ini nyong. Nah, siki langsung tak makan bayi surat tege. Langsung mari wong efe. Wah, ge bakal juga ge penyelam ge. Gara-gara ne arep takon saking penasaran ge ya. Arep takon bisa-bisane silem ora nganggo alat penyelam karena ora bisa ngomong akhirnya nulis surat diweken maring wong gue mau sing sing nganggo dasi, sing nganggo jas, sing nganggo koper. Diwekna langsung gue. Gak kali ngane, suratnya dibales, Kang. Ayo ngapa jajal lu dibales surat yo. Wah, akhirnya suratnya yang dibales juga ke, nah wong kaya ke. Yang selepih ngerti bisa-bisanya wong kaya silim kurang wala penyelam. Anu siapa ke jane wong kaya jane lo, tak buka ke suratnya jajal. Tak wacane. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat penyelam dalam kurung dewa penyelamat. Weh tolongin yang weh, tolong, weh tolong, nyawa ketilim ke weh, cepetan weh. Gini yang ngobrol dikejar lo lagi mancing malah ketilim lagi jam to, tolong, cepetan weh, cepetan weh. Oh alah, udah lo kebel banget kebong, silam lo anggol penyelaman lo ketilim cak. Tolongin aja apa ya, lah orang usaha, anak-anak digawain, anak-anak digawain, anak-anak.